semangat Bung Tomo membara bagian Komo. Buat revolusi musik di Indo, tanpa mani-mani masuk top 10 radio. Kudeta major label dalam skenario, industri mafia bagot father Apatino. Band Melayu Katro kaya badai El Nino. Cepat terkena kreativitasnya disulap, album distribusi pun ada yang disuap. Persentase sedikit uangnya menguap, asal masuk TV tayangannya non-stop. Secepat kilat popularitas pun naik, tutup kuping ganti channel itu lebih baik. Berarana meninggalkannya jadi gerana. Bro, bro, bro, Lord have a mercy. Hari-hari dunia musik seakan terbalik, semakin parah semakin sakit jauh dari membaik. Kualitas tak berlaku menjadi hal terpahit, hanya bisa pasrah terima karena semua terkait. Memalukan jual diri karena pemasukan, talenta hal biasa jadi tindak pemalsuan. Yang ada hanyalah gambaran kekakuan, stagnan menggali dalamnya rasa keraguan. Birokrasi konspirasi tak tertinggal kolusi, menjadikan mahakarya kotori tercemar polusi. Berkemas bergegas kita butuh resolusi, atau kubur semua mimpi dan misi revolusi. Penjahat seni, penghambat ekspresi, penindas potensi. Apa industri? Apa industri? Penjahat seni, penghambat ekspresi, penindas potensi. Apa regenerasi dalam musik industri, menghapus modus bogus di balik ilusi. Membongkar dan membuka hal-hal tersembunyi, dari penculasan APT bahkan royalti. Siapkanlah senjata dan maju ke depan, bagai Daud melawan Jalut kita akan menang. Karena seniman bukan sebagai alat pencetak uang, praktek yang tak manusiawi tak bisa diulang. Parlom delom, seniman ditindas oleh pihak IO besar tidak diinjak. Tenaga musik dimanfaatkan untuk bisa dikuras keringat darah seni negeri ini. Ada selebriti mencoba tarik suara dengan popularitas bermodal badan dan muka. Tak punya talenta, industri yang membentang, saatnya musisi menantang. Lalu munafik, musik klasik industri telah tercabik oleh pencari angka konsumsi dengan banyak taktik. Walau miskin produksi kini aktif, dibilang asik, sehingga topeng sandiwara di sebuah mata tak terasa asik. Ekspresi Indo didikasi untuk sebuah koneksi, sehingga kompromi demi suatu hasil jadi koleksi. Mereka tertarik seperti lihat serial TV komedi, dibuat setiap aksi dalam produksi tanpa progresi. Sampai kapan ku tutup jalan menuju sana, dengan hasil sempurna walau angka tanpa laba. Kerja tanpa batas terus lahir walau langka, terus hujan industri hingga kau terbuka semua mata. Penjahat seni, penghambat ekspresi, penindas potensi. Apa industri? Apa industri? Penjahat seni, penghambat ekspresi, penindas potensi. Apa? Penghambat ekspresi, penindas potensi. Apa industri? Apa industri? Penjahat seni, penghambat ekspresi, penindas potensi. Apa industri? Apa industri? Penjahat seni, penghambat ekspresi, penindas potensi. Apa industri? Apa industri? Apa